Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kemarin sebenarnya udah ada pertanyaan mengenai imunisasi. Cuman saya ingin lebih lanjut karena saya pernah membaca bahwa imunisasi bahan-bahannya yang disebutkan haram. Imunisasi dibuat dari bahan-bahan yang diharamkan seperti janin yang diaborsi dari babi, terus dari kera dan lain-lain. Dan saya juga pernah membaca dalam suatu majalah bahwa MUI sendiri pernah menfatwakan bahwa imunisasi haram dan memberikan limit waktu untuk Indonesia bisa memproduksi sendiri imunisasi yang halal. Cuma di situ juga ada bertentangan dari pihak pemerintah, dari pihak kesehatan menyebutkan bahwa imunisasi itu halal. Nah, kita sebagai orang tua kan tujuan pengin imunisasi itu supaya anak kita tidak apa-apa. Nah, apakah kalau emang alasan bahwa untuk mencegah berbagai penyakit dan obatnya tidak ada yang lain selain itu, apakah itu boleh digunakan? Apa emang lepas jangan menggunakan sama sekali? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah imunisasi ya. Sekarang kita perlu diambil kajian atau informasi itu dari mana datangnya. Kalau memang terbukti imunisasi itu dari babi dan sebagainya, atau dari bahan-bahan yang diharamkan oleh Allah, maka kita tidak butuh itu semuanya. Sebab Allah tidak akan memberikan obat dengan sesuatu yang haram. Kita pernah mendengar katanya itu hanya bocoran-bocoran saja, semuanya perlu data-data yang aktual. Bahwasanya itu orang Yahudi sendiri tidak mau imunisasi, karena mereka membuat program ini hanya untuk umat Islam. Katanya seperti itu. Kita perlu dicek kembali di Yahudi apakah imunisasi ada atau tidak. Ya, karena ada semacam untuk merendah atau pembodohan segala macam. Itu kan informasi yang kita sendiri tidak tahu seperti apa data itu. Adapun jika dari babi dan sebagainya, memang ada informasi bahkan diharamkan. Itu adalah bukan jangan berukuran dengan negara. Kalau negara kita tahu bahwasanya perzinaan juga ada, mabuk juga ada. Kalau negara mungkin pemimpin itu kalau tidak segera tobat adalah juga sangat mengerikan masa depannya itu. Kita doakan semoga segera tanggap urusan-urusan yang semacam ini. Coba minuman keras di Indonesia, katanya diharamkan. Tidak ada ketegasan untuk menindaklanjuti. Sudah begitu katanya nyalahkan kiai-kiai. Ya, kiai mah bisa ngomong, ya, kekuatan ada di pemerintah. Sisi lain kiai-kiai memang kadang-kadang Masya Allah urusan-urusan begitu kurang peduli. Jadi ada kesalahan dua belah pihak. Jangan-jangan kiai sama pejabatnya masuk neraka bareng-bareng. Itu yang mengerikan. Jadi kita menghimbau, kalau ukuran benar salah bukan pemerintah. Karena pemerintah kita tidak mewakili yang benar dan yang salah. Jadi tanyakan kepada para ulama-ulama itu seperti apa. Karena fatwa kita harus balik ke negara. Jadi fatwa-fatwa hukum itu ulama-ulama. Karena negara sudah tidak peduli ini. Yang penting adalah jalan, urusan ekonomi jalan, urusan ini jalan, urusan ini. Yang penting ada masukan pajak, ada ini. Tidak perlu. Dan ini sudah disadari oleh semua orang. Siapa yang mengatakan khamr itu boleh? Enggak ada. Kalau ditanya pejabat semua mengatakan itu haram. Ternyata di Cirebon sendiri bermacam-macam ya. Jangankan urusan makan, aliran sesat saja belum ada surat yang turun yang melarang semuanya. Kita kalah dengan beberapa kabupaten tetangga. Siapa yang salah? Ya kiainya kurang giat, bisa saja. Atau sudah giat akan tapi pendapat jabatnya memang senang di neraka. Tapi kita doakan semuanya ahli surga, kita tidak ingin utuk siapapun. Kita harus giat, ada semangat. Para ulama ayo bangkit. Para kiai baru bangkit. Kemudian pejabat-pejabat ayo tanggap. Nah, masalah imunisasi kalau sudah Anda tanyakan kepada dokter yang jujur. Banyak dokter lah. Dokter saya imunisasi atau tidak? Karena ada beberapa dokter yang kita kasih tahu ternyata mereka diam. Mengatakan anak saya tidak saya imunisasi. Loh. Anaknya tidak diimunisasi. Karena rupanya dia diam-diam mempercayai bocoran-bocoran. Lalu bagaimana sikap kita? Cobalah datangkan ke dokter yang amanat saja. Kalau Anda datang, jangan yang bertugas untuk menyebarkan imunisasi itu bukan. Anda bisa datang ke dokter bayar 50.000. Dokter, ya anak saya diimunisasi atau tidak? Dokter yang soleh, masyhur kebaikannya ya. Dia akhirnya Allah Anda selamat. Memang betul tujuan kita kan kesehatan anak. Tapi kalau yang haram sampai didiskusikan Malaysia bagaimana bisa memberikan vaksin yang Islami yang benar? Kenapa Indonesia belum? Tidak mau atau belum? Ini permasalahannya. permasalahan yang sudah keuntungan. Ya, kalau sampai nanti diganti, wah saya keuntungan saya kurang dong. Kalau sudah orang urusan keuntungan, maka kejahatan akan selalu terus mengalir di darah daging kita. Maka insya Allah pada pertemuan malam Selasa nanti, kita akan membahas sebab-sebab orang terjebak dalam kehinaan adalah kerakusan. Kita bahas satu persatu dari kerakusannya ustaz, kerakusannya pejabat, kerakusannya orang kaya, kerakusannya orang melarat, macam-macam. Ya. Jadi kalau sudah kerakusan itu menjadikan semacam itu. Semoga Anda, Allah memberikan bimbingan Anda, Anda tanyakan kepada dokter yang bersangkutan. Jadi karena ini data banyak semacam itu. Dan ini banyak data yang kami dapat bahwasanya memang ada imunisasi yang seperti itu. Kalau memang itu betul haram kita ngikut. Tidak ada perlunya. Tidak bisa haji. Tidak bisa haji, ada vaksin apa yang terakhir tadi? Meningitis. Baik. Itu katanya dari babi. Dan memang betul itu ternyata dibuktikan dari babi. Ternyata dalam negara Islam, negara-negara yang cenderung kepada Islam bisa mengganti dengan yang lainnya. Kenapa negara kita tidak bisa? Bukan tidak bisa, enggak mau seneng neraka. Sebab negara kita lebih hebat sebetulnya urusan begitu. Paling gampang. Itu saja insya Allah. Semoga anak-anak kita sehat semuanya ya. Kalau perlu imunisasi harus disosialisasikan kalau memang baik-baik yang enggak-enggak itu. Sebab kalau sudah urusan bisnis kadang-kadang bohong. Jangankan urusan ini. Kadang-kadang rumah sakit bersalin itu bohong. Misalnya apa? Ditempelkan, ini lebih bagus daripada susu ibu. Ada enggak? Ada promosi susu, katanya susu itu lebih bagus dari susu ibu. Dari mana bisa ngalahkan susu ibu ini? Kan bohong terang-terangan ya. Karena apa? Dia suruh mempromosikan urusan duit lagi. Banyak begitu. Jadi ada rumah bersalin, ternyata yang digambar adalah susu. Bukan susu ibu, adalah susu yang dijual. Padahal semua disepakati kalau susu ibu lebih bagus ya. Gak ada yang bisa mengalahkan susu ibu. Wallahu a'lam bishawab.